Mitra Bisnis, ada wacana dari Wakil Gubernur DKI Ahok untuk melokalisasi prostitusi agar tidak bertebaran di jalan-jalan yang dinilai mengganggu masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, setujukah Anda dengan wacana ini? Kalau saya sih termasuk yang setuju ya, ada lokalisasi yang artinya kan kemudian itu pengakuan link. Hanya ada bahwa prostitusi itu ada di Indonesia. Dan dari sini sebetulnya sama, pro kontranya pasti banyak, tapi ya tinggal kita itu, kalau saya masalah politis diiyain apa tidak gitu. Artinya kalau diiyain ya pasti banyak baiknya, banyak enggaknya. Tidak dilokalisasi ya banyak enggaknya, banyak kelihatannya kita kan sopan, jadi enggak ada gitu, dan lain sebagainya. Masing-masing pasti punya alasan yang mendukung pendapatnya. Nah dari situ saya berpendapat, saya setuju karena lebih mudah dikontrol, satu, lebih bisa diketahui peta yang sebenarnya, dan untuk program-program yang lainnya kan bisa jalan. Apakah kita mau mengakui bahwa memang di Jakarta atau sebetulnya tempat lain itu ada seperti itu atau tidak? Kalau di lokasinya kan kayaknya ada, diakui. Ada yang memang ada kan. Seperti yang saya nggak tahu di mana, Kendal apa di Jawa Tengah itu yang bupatinya membolehkan juga itu, bahkan mereka mengatakan PSK itu pahlawan bagi keluarga lah, gitu-gitu. Sebenarnya kan ramai juga. Gitu. Menurut saya sih ini ada kok. Realitas ini kita mau mengakui atau tidak, udah gitu. Kan dua-duanya punya keuntungan, punya kekurangan. Udah. Kita berani mengakui itu, kemudian ya kita coba kayak itu. Dulu-dulu juga ada, dan kebetulan atau tidak, saya kan dibesarkan di Solo. Itu tempat lokalisasi pertama di Asia Tenggara. Nggak apa-apa banget, generasi di Solo juga nggak terlalu buruk lah. Kalau itu misalnya dibikin tadi. Cuma studi-studi di luar negeri itu menunjukkan bahwa kalau ada lokalisasi semacam ini, ada tata tertib semacam ini, itu biasanya tingkat kriminalitasnya menurun. Nah, kita mau mengakui itu atau lebih suka pada apa ya, citra bahwa wah Indonesia ini negara yang bersih dari pelacuran misalnya. Dan itu bukan cuma pelacuran aja, hal-hal lainnya yang kita berani mengakui juga bisa. Ya seperti misalnya tidak tertibnya perjudian, kita tahu kapula itu semuanya dijadikan judi. Misalnya itu kan pemerintah mungkin bisa lebih mengontrol, tak budgetnya masuk ke pemerintah, kayak zaman Ali Sadikin dulu. Misalnya aja, dan ada tempat-tempat yang mungkin untuk, saya nggak tahu lah, untuk barbar, atau untuk minum, atau untuk apa yang bisa dikontrol, dan lain sebagainya. Tapi memang untuk masalah susila di Indonesia ini memang sensitif banget. Kayak hitam putih gitu loh. Oh, berarti membolehkan pelacuran lah. Kampanye kondom aja di sini kan repot. Iya. Berarti membolehkan perselingkuhan atau apa gitu dong. Anak-anak kalau dikasih kondom misalnya gitu. Padahal tidak selalu begitu. Ya ini polosnya satu sama kedewasaan kita menghadapi realitas kalau menurut saya. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.